Ya. Qultu, maka oleh Syekh Abdul Rahman sebutkan qultu wadzalika al-madzkur ba'du afradi. Jadi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, oleh Jabir, oleh siapa lagi? Oleh Ibnu Katsir, oleh Malik, itu yang disebutkan adalah sebagian dari anggota tagut itu, bukan tagut itu sendiri. Wa qad haddahu al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala haddan jami'an. Adapun Ibnu Qayyim sudah memberikan sebuah apa namanya? Sebuah batasan, batasan apa namanya? Definisi dari tagut dengan batasan yang menyeluruh. At-tagut, tagut itu adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Tagut itu adalah apa yang dengannya itu seorang hamba melampaui batasnya. Apa yang dengannya itu seorang hamba melampaui batasnya. Min ma'budin, baik itu berupa yang disembah, au matbu'in, ta'in, atau sesuatu yang ditaati. Jadi di sini umum, tidak berupa, tidak hanya berupa benda mati, tidak juga berupa hanya berupa benda hidup, bisa juga berupa hal yang abstrak. Contohnya apa yang abstrak? Seperti orang-orang yang menyembah roh, ya, roh nenek moyang, yang kalau dalam apa namanya istilah kita adalah yang akamuna ila ghairillahi wa rasulih. Jadi tagut setiap kaum adalah orang yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang meninggal, ahli warisnya tidak mau membagikan waris sesuai dengan ilmu waris dalam Islam atau ilmu faraid, maka itu jadi tagut. Itu jadi tagut langsung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah sudah menetapkan bagi kalian untuk anak-anak kalian, laki-laki mendapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian, dan selanjutnya dalam surat An-Nisa. Ya, barang siapa ingin menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan di dalam apa? Di dalam warisan, maka dia sudah menjadi tagut. Itu contoh. Tidak perlu jauh-jauh ya. Tidak perlu jauh-jauh, contohnya apa namanya? Contohnya masalah hukum had, hukum potong tangan segala macam, itu perkara yang sangat besar. Yang kecil saja dulu. Yang menyangkut semua orang dan diakui negara. Hukum waris diakui negara. Kalau antum umat Islam, kamu muslim sini ya, muslim semua. Meninggal, ada yang meninggal. Kemudian rebutan warisan, bawa ke pengadilan agama, maka akan ditetapkan dengan ilmu faraid. Tidak akan dengan yang lain. Ya. Karena itu diakui. Kemudian lagi, itu yang pertama. Au ya'budunahu min dunillah, atau mereka beribadah kepadanya atau menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tagut. Contoh menyembahnya adalah apa? Ketika menetapkan satu hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya diikuti, maka itu artinya menyembahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim. Ya. Apapun itu, ya. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Au tabi'unahu ala ghairihi ghair basiratin minallah, atau mengikutinya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atan lillah, atau taat kepadanya, ya, kepada tagut tersebut, fima la ya'lamuna, dalam hal yang dia tidak ketahui bahwasanya itu harusnya taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti seorang suami karena sayang sama istrinya itu sampai berani untuk apa? Berani untuk durhaka kepada orang tua. Maka istrinya menjadi tagut waktu itu. Jadi bukan hanya laki-laki yang menjadi tagut. Ya, karena ditaati kepada selain Allah. Sambil katakan, sini uang gajinya semua. Buat apa kasih orang tua? Dan takut mengkerut suaminya. Ya, berarti waktu itu suaminya sudah menjadikan istrinya sebagai taghut. Ya. Simple ya. Tidak usah bicara yang besar-besar dulu. Fahadhi tawagitul alam. Ini adalah taghut-taghutnya dunia. Idza ta'ammataha wa ta'ammata ahwalun nasi ma'aha, jika kita renungkan, engkau renungkan dan engkau renungkan kondisi-kondisi manusia bersamanya, ra'aita aktsarahum a'rada 'an ibadatillah ta'ala ila ibadati taghut, maka engkau akan melihat, kita akan melihat kebanyakan manusia itu berpaling dari ibadah kepada Allah menuju kepada ibadah kepada taghut. Bisa jadi taghutnya itu adalah hawa nafsunya sendiri. Contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk apa? Mendekati zina dan menghalalkan nikah. Nikah tidak berani, zina berani. Zina kecil tapi sering, yaitu pacaran. Jadi taghut dirinya sendiri. Ya. Wa an tu'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila tu'ati taghuti wa mutaba'atihi, dan berpaling dari taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya menuju taat kepada taghut dan mengikutinya. Ini karena apa? Tentu karena akidah yang sudah tergerus. Ya, akidah yang sudah tergerus. Wa amma ma'na al-ayah, adapun makna ayat di atas tadi, fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ummatin ta'ifatan minan nasi rasulan bi hadhil kalimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada satu kelompok manusia seorang rasul dengan kalimat ini, yaitu apa perintahnya? An ya'budullaha wa jatanibu taghut, maka beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Artinya ubudullaha wahdah, sembahlah, ibadahlah kepada Allah saja satu-satunya. Watruku ibadata masiwa, dan tinggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur, ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka disungguh dia sudah berpegangan dengan tali yang sangat kuat, la infisama laha, dia tidak akan terlepas darinya. Wa hadha ma'na la ilaha illallah, ini adalah makna, arti dari la ilaha illallah, fa innaha hiya al urwatul wuthqa. Jadi la ilaha illallah itulah tali yang kuat tersebut. Qala al-Yamad ibn Katsir fi hadhil ayah, Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah, semuanya, yaitu semua nabi, semua rasul menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah, wa yanha 'an ibadati ma siwah, dan melarang dari ibadah kepada selainnya. Falam yazal ta'ala yursilu rusula bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengutus para rasul untuk itu, mundu hadatha asyirku fi qaum nuhin alladziina ursila ilaihim. Sejak kapan? Sejak pertama terjadinya perbuatan syirik di kaumnya Nabi Nuh. Jadi perbuatan syirik itu pertamanya terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ketika mereka menyembah 5 orang yang soleh, sebut dalam surat Nabi Nuh. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la ya'uqa wa ya'udha wa nasra. 5. Ya. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah ta'ala ila ahlil ardh. Dan Nuh itu merupakan apa? Merupakan awal rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Memang di sini ada perbedaan pendapat. Siapakah rasul pertama? Apakah Nuh ataukah Idris? Kalau sering dulu kan didendangkan ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh. Tapi kemudian kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ketika di hari kiamat nanti para umat manusia setelah mereka menuju kepada Adam dan Adam ternyata tidak bisa mendapatkan syafaat, Mereka datang kepada Nabi Nuh sambil mengatakan anta awwalul mursalin, engkaulah rasul yang pertama. Maka disitulah kemudian para ulama menyebutkan rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi tabaqat da'watuhu al-ins wal jin, yang di mana dakwahnya itu diterapkan kepada jin kepada manusia dan jin. Fil masyariq wal magharib, di timur dan di barat. Saya kemarin bertanya, kenapa sebutnya masyariq wal magharib, bukan janub wa syimal? Kenapa sebutnya timur dan barat, bukan utara dan selatan? Puasa pada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya? Sahur. Ya, sahur, kemudian pas subuh, waktu subuh puasa. Sampai apa? Sampai maghrib. Maghrib berbuka. Tapi tidak boleh, kalau sudah tidur, maka tidak boleh lagi makan sampai ke maghrib berikutnya. Sampai kejadian, disebutkan dalam sebuah hadis kejadian, salah seorang sahabat ya pulang dari kebun menjelang maghrib, bertanya kepada istrinya, apa ada yang bisa makan? Saya akan cari dulu. Ditinggal istrinya cari makanan, sahabat itu tertidur. Pas bangun, pas istrinya datang, sudah maghrib. Lihat suaminya tertidur, celaka langkau, kata dia. Kenapa? Tidak boleh lagi untuk apa? Untuk makan sampai maghrib berikutnya. Maka puasalah dia lagi. Kemudian besoknya pergi ke apa namanya? Ke kebun lagi, pas duhur pingsan. Maka istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak bisa menjawab. Sampai Allah kemudian apa namanya? Menurunkan ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka pada saat itu kemudian ditetapkan bahwa boleh makan minum sampai waktu imsak, bukan waktu subuh. Imsak masih 10 menit lagi, masih bisa makan es cendol sama batagor, ya. Apalagi mahasiswa, masih bisa 2 mangkok. Walikulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap dari mereka, setiap dari para rasul itu kami jadikan ada syir'ah, syariat dan minhaj, dan jalannya. Maksudnya ini dalam tata cara ibadah. Wa annahu la budda fil imani minal amal. Dan bahwasanya iman itu harus dengan amal, minal qalbi wal jawarih. Amal yang dilakukan dengan hati dan amal yang dilakukan dengan apa? Dengan anggota badan. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa akhfid lahumā janaha adh-dhulmi minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīra. Yang artinya wa qadha rabbuka, dan Allah sudah mewasiatkan dan sudah menetapkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau dalam Al-Qur'an sebutkan dalam terjemahan tepat kemenag itu kepada kedua ibu bapak, sama saja. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika pada diri apa namanya salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya itu sudah berumur usia lanjut berada pada dirimu atau berada dalam pengasuhanmu, fala taqul lahumā uff, jangan katakan uff. Kalau bahasa Indonesia mungkin sekarang jangan katakan ah, kalau terjemahan dari katakan cis, ternyata cis itu sekarang jadi dipakai ah gitu ya. Jangan katakan ah, wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik. Wa khfid lahumā janahadh-dhulmi minar rahmah, dan tunduklah, merendahkanlah kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbi irhamhumā, dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku kecil. Syarahnya, qala Mujahid. Mujahid itu adalah salah seorang tabi'in, ahli tafsir. Wa qadha artinya wasa, artinya mewasiatkan. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'ud wa ghairihima, demikianlah Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan selainnya membacanya. Wa Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa qadha rabbuka yani amara. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, qadha rabbuka artinya adalah memerintahkan. Ya. Rabbmu telah memerintahkan. Alla ta'budu illa iyyah, maknanya an ta'buduhu wahdahu duna ma siwa, beribadah hanya kepadanya saja bukan kepada selainnya. Wa hadha makna la ilaha illallah, inilah arti dari la ilaha illallah. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah itu adalah arti dari la ilaha illallah. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa nafyu al-mahdhu laysa tauhidan." Menafikan secara keseluruhan itu bukan tauhid. Artinya hanya menafikan saja. La ilaha itu bukan tauhid, itu malah ateis. Kenapa? Tidak ada Tuhan. Ateis itu. Ya, bukan tauhid itu namanya. Wa kadzalika al-itsbat biduni nafyi, demikian juga menetapkan tanpa ada nafi bukan tauhid. Kenapa? Hanya menetapkan, nanti banyak ditetapkan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, Tuhan, akhirnya terbalik-balik jadi hantu. Sebutkan Tuhan 10 kali jadi hantu. Ya kan? Sudah dicoba rupanya. Fala yakunu tauhid illa mutadhamminan linafyi wal itsbat. Maka tidak akan ada tauhid kecuali dengan adanya pertama an-nafyu, menafikan, meniadakan, setelah itu ditetapkan. Seperti nantilah antum ketika akan menggombal, bukan gombal, melamar gitu ya. Ya ukhti, dari sikan akhwat, tidak ada yang membuat diri tertarik untuk melamar kecuali dirimu. Nah kan, nafyun isbat. Ya, biar terima. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid, ini adalah hakikat dari tauhid, yaitu meniadakan kemudian menetapkan. Satu. Qauluhu wa bil walidaini ihsana, ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Artinya Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini apa artinya? Bahwa beribadah, apa, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak lagi. Sebagaimana apa namanya? Perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Bagaimana kalau orang tuanya tidak ngurus? Orang tuanya tidak peduli, orang tuanya melantarkan, itu urusan orang tua dengan Allah, tapi antara anak dengan orang tua itu urusannya lain. Ya. Orang tua dan anak urusannya lain. Saya sejak kecil dibuang ke panti asuhan, sudah besar baru diakui, sudah saya menjadi diakui. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau bisa mohonkan ampun. Berat, berat. Ya. Tapi balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fil ayati ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang lain, anishkuru li wa li walidayka ilayyal masir, surat Luqman. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku kalian kembali. Jadi bersyukur bukan hanya kepada Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada orang tua? Berbakti. Bukan dengan cara uniko. Apa uniko? Usaha nipu kolot. Jadi uang praktikum 250 ribu, minta 350. Seratusnya nipu. Ada yang begitu mahasiswa? Banyak. Ya, sebagaimana juga banyak mahasiswa yang mandiri. Atau apa namanya, ketika nilainya turun dikatakan dosennya tidak suka sama dia, padahal dia yang keseringan main PS4. Ya, itu artinya tidak bersyukur kepada orang tua. Wa qauluhu, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma ay la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an Atau artinya janganlah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tua perkataan yang buruk. Jangan sampai. Wala ta'fif, dan jangan juga ta'fif berkata uf, yaitu berkata ah. Ya, alladhi huwa adna maratibu qaulis sayyi, yang merupakan apa? Ta'fif itu adalah perkataan buruk yang paling rendah. Antum kalau nyuruh kepada kau punya adik ya, kata adik ah, tersinggung enggak gitu kan? Eh, beresin ah. Tersinggung enggak? Singgung, apalagi orang tua. Itu perkataan terburuk paling rendah. Tidak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi naudzubillah sampai ada yang membunuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Termasuk apa? Termasuk jangan nanti kalau antum sudah berkeluarga, jangan suka mengadu perkara-perkara keluarga kepada orang tua. Yang berkeluarga siapa? Yang milih jodoh siapa? Ada masalah ngadu kepada orang tua, sekalian aja ngenen ke orang tua. Jangan, sudah cukup orang tua itu sibuk pusing dengan ketika kita belum dewasa, sudah dewasa pun masih ngadu-ngadu. Jangan. Itu termasuk apa? Termasuk membuat orang tua pusing. Ya. Kalau mengadu-ngadu kepada siapa? Pertama, kepada Allah. Kedua, kepada hakim jika memang sudah mau cerai. Selesai. Jangan bawa-bawa orang tua. Ya. Sedapat mungkin. Wala tanharhuma ay la yusdir minka ilaihima fi'lan qabih. Janganlah sampai ada perbuatan yang buruk. Kalau tadi kan perkataan ini perbuatan yang buruk. Contohnya apa? Melempar piring depan orang tua. Ya, ngamuk-ngamuk, banting pintu. Ya. Jangan. Kama qala Atha ibn Abi Rabah, sebagaimana Atha ibn Rabah berkatakan, la tanfud yadaika ala walidaik, jangan engkau ya, ayunkan, jangan engkau sentuhkan kedua tanganmu kepada kedua orang tuamu. Jangan sekali-kali kita menyentuh orang tua dengan apa? Dengan kemarahan. Bahkan mata pun jangan sekali-kali dibelalakkan pada orang tua sampai melototin orang tua. Tidak takut kemudian diambil pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita melihat ya, sinetron-sinetron yang ada itu merusak semuanya. Bagaimana seorang anak membentak orang tuanya, melotot pada orang tuanya, berkacak pinggang kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya. Saya kalau melihat anak yang melawan pada orang tuanya, ya, bawaan saya apa? Buat saya pengen ngunci dia langsung, ya, entah pakai kimura atau pakai apa, ya, disubmisin langsung. Anak tidak beradab seperti itu, tidak perlu dipelihara. Kambing masih lebih baik dijual laku, dia belum tentu. Ya. Orang tua saya sudah mengatakan begitu. Kalau sepertinya saya sudah mulai agak nakal, anak nakal itu dijual aja enggak laku, masih laku kambing. Mikir kan langsung. Ya. Ya, perkataan sepertinya kasar tapi itu benar. Ya. Kambing tidak berakal laku walaupun nakal ya. Orang tua anak yang nakal lakunya apa? Jadi paling jadi kurir narkoba. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walamma nahahu 'an fil qabih wa qil qabih amarahu bil fil hasan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan buruk dan perkataan buruk, maka kemudian memerintahkan bil fi'lil hasan, dengan perbuatan baik, wal qil hasan, dan perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā, artinya layyinan thayyibah, katakanlah dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan adab dan tauqir, dengan adab, dengan sopan santun, dan dengan penuh penghormatan. Kalau orang tua marah, jangan sekali-kali tatap matanya. Antum kalau sedang marah tatap mata kira-kira apa? Ya, tambah marah enggak? Tunduklah. Ya. Pendapat orang tua selama itu tidak melanggar syariah, ikuti saja. Insya Allah berkah. Walaupun tidak sesuai dengan hati nurani. Karena kan hati nurani kita memang juga salah. Ya. saja selama tidak bertentangan dengan syariah. Tapi kalau sudah bertentangan syariah, maka jangan diikuti, tapi tetap berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Mus'ab bin Umair kepada siapa? Kepada ibunya, yang ibunya sampai mogok makan. Apa katakan Mus'ab bin Umair? Wahai ibunda, jika ibunda mempunyai sekian nyawa dan dikeluarkan satu persatu, aku tidak akan pindah dari agama ini. Ya, tapi dikatakan dengan lembut. Sehingga apa? Ibundanya luluh dan masuk Islam. Ya. Kalau sekarang, ya, mungkin ketika akhwat di sini yang mulai berjilbab lebar. Mungkin ada orang tuanya sangat awam. Dan rata-rata di sini orang tua itu antum awam kan? Iya kan? Maka para asatidz juga kebanyakan orang tuanya awam kok. Enggak usah, jangan merasa sendirian. Ya. Kemudian ketika melihat anaknya sudah mulai yang tadinya pakaiannya modis, ya, pakai kerudungnya kerudung saringkan kelapa. Nah, kemudian itu mulai apa? Mulai tebal, pakaiannya lebar. Ibunya mengatakan, "Ning, kok jadi pakai karung?" Ya. Memangnya ini katanya. Apa ini? Segitiga biru atau karung cakra? Begitu kan. Jangan tersinggung. Terangkan dengan baik. Ya, atau antum mulai apa namanya? Mulai menaikkan celana, menaikkan itu kunaon banjir katanya. Mulai sigak embe katanya. Senyum saja. Kalau tidak bisa menerangkan, senyum saja. Ya. Antum belum pernah merasakan seperti ada saudara-saudara ikhwan mengatakan sampai apa? Ketika tidur bangun-bangun sudah licin. Dikerok orang tuanya. Sampai demikian. Ya, sabar. Ada yang demikian, ya. Sabar saja. Tetap orang tua antum masih muslim kok, bukan kafir. Ya, doakan. Dakwahi, doakan. Seperti itu. Waqad warada kemudian waqaluhu wahfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah, artinya tawadhu lahum, artinya tunduklah, ya, rendahkan diri kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma fi kibrihayatu, ya Allah, rahmatilah mereka di usia senja mereka dan ketika mereka wafat, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Ya. Antum mungkin yang sekarang merasa orang tuanya masih banyak ngatur, kalau tinggal dengan orang tua, ya, masih orang tuanya banyak ngatur ini itu. Antum jangan merasa demikian, nanti sudah kalau sudah kehilangan itu penyesalannya tidak akan pernah kembali. Ya. Wow, kemudian wa minha, di antara hadis yang mengenai berbakti kepada orang tua, al hadis al marwi min turukin an Anasin wa ghairih, yaitu hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan dari Anas dan selainnya, anna Rasulullah SAW lama su'adal mimbar, ketika Nabi SAW naik atas mimbar beliau bersabda amin amin amin, jadi tiga kali beliau mengatakan amin. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alama ammanta, apa yang engkau aminkan? Tentu kalau amin itu adalah doa. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Faqala, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, ragiman fi imri'in dzakar dzukirtu 'indahu, dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Celakalah seseorang yang namamu disebutkan di depanmu padanya tapi dia tidak bersolawat kepadamu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersolawat, celaka. Qul amin, katakan amin, kata Jibril. Maka fakultu, maka aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku katakan amin. Maka kemudian Jibril berkata lagi, ragima an fi mri'in dakhala alai syahrul ramadhan summa kharaja walam yughfar lah, celakalah seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Summa qala, kemudian terakhir Jibril mengatakan, ragima an fi mri'in adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahu jannah qul amin faqultu amin. Celakalah seorang yang mendapatkan orang tuanya dalam lanjut usia atau salah seorangnya, kedua-duanya atau seorangnya, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Katakan amin. Amin. Artinya apa? Artinya di sini bahwasanya kedua orang tua itu merupakan pintu surga. Meninggal salah satunya, saat berarti satu pintu sudah tertutup. Bagaimana kedua orang tua yang sudah apa sudah lanjut usia itu bisa memasukkan kita ke surga? Yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Ikhwati fillah, berbakti kepada orang tua itu mudah? Mudah kalau mau. Yang menjadikan sulit adalah apa? Hawa nafsu kita. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, mengurus orang tua dengan orang tua mengurus kita sejak waktu kecil, itu susahan mana? Susah mengurus kita. Lahir, pertama dalam kandungan. Berapa bulan? 9 bulan. Kemudian lahir. Namanya bayi baru lahir setiap 2 jam nangis, nangis. Baik bapaknya, ibunya begadang terus. Makanya kalau orang yang baru punya anak itu biasanya matanya hitam buahnya nih. Kenapa? Kurang tidur. Ya. Kadang-kadang nangis di apa dimimpin tidak, dilihat tempatnya juga tidak. Ada sesuatu. Entah sakit, entah melihat sesuatu, entah diganggu sesuatu. Kemudian nanti besar dan selanjutnya sampai kemudian besar. Ya. Makanya pernah diriwayatkan bahwasanya bagaimanapun kita berbakti kepada orang tua, kita tidak bisa membalas budinya. Kenapa? Orang tua berbuat baik kepada kita, sabar kepada kita sambil mengharapkan kita tetap hidup. Tapi kebanyakan anak bersabar terhadap orang tuanya karena merasa orang tuanya tidak lama lagi. Ya. Beda apa beda? Beda pandangannya. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك ولديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. Ini sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan. Celakalah seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak sampai masuk ke dalam surga. Ya. Wa Abi Baqarah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah engkau kuberitahukan tentang dosa besar yang paling besar? Qulna bala, kami katakan ya wahai Rasulullah. Qala al isyraku billahi wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalisa. Waktu itu ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal itu sedang duduk bersandar. Lalu kemudian duduk tegak begini. Faqala ala wa qulu zur ala wa syahadatu zur. Ya. Dan kemudian perkataan yang palsu dan syahadah yaitu persaksian palsu. Fama zala yukarruha hatta qulna laitahu sakat. Dan beliau terus mengulangi ala wa kaluzur, ala wa syahadatuzur, terus mengulanginya sampai kami mengatakan kapankah beliau akan berhenti. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang menjadi dalil di sini adalah apa? Adalah durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang paling besar. Termasuk durhaka kepada orang tua gimana? Antum ketika kamu menikah, ya, terutama yang perempuan, bukan minta persetujuan orang tua tentang calonnya, tapi minta persetujuan kepada murabbi. Maka itu adalah walaupun orang tua tidak setuju, memaksa untuk menikahkan karena murabbinya menyuruh. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Hati-hati itu. Kenapa? Perwalian kepada siapa? Orang tua. Ya, bukan kepada murabbi. Kecuali kalau murabbinya bapaknya sendiri. Ini entah siapa-siapa, umurnya pun apa tidak jauh beda dengan anak tersebut. Ya. Terjadi. Kapan? Di depan mata saya. Ya, beberapa kejadian. Kemudian wa Abdullah bin Ma'mar Qala Rasulullah SAW, ridha Rabbi fi ridha al-walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Keriduan Rabb berada dalam keriduan kedua orang tua, dan kebencian atau kemarahan Rabb ada dalam kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan dari Ibnu An Abi Usaid As-Sa'idi qala, bainana nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun min Bani Salimah, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqala, berkata, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abuwayya syai'un abarru huma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah ada cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah kedua orang tua saya meninggal dunia? Nah, ini penting ini. Kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia. Apakah ada caranya? Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am." Ya. Pertama, as-shalatu 'alaihima. Salat di sini artinya mendoakan. Mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Wa infadu 'ahdihima min ba'dihima, menunaikan janji mereka setelah mereka berdua wafat. Contohnya, orang tua punya nazar, tapi kemudian terlupakan, dan antum tahu orang tua punya nazar, terlupakan keburu meninggal dunia, atau sudah keburu meninggal dunia tanpa sempat melaksanakan, maka antum melaksanakan nazarnya. Itu termasuk apa? Termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatul rahmin lati la tusalu illa bihima, dan sambunglah rahim, satu rahmi, yang satu rahmi itu tidak akan pernah tersambung kecuali dengan keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya menyambungkan satu rahmi dengan keluarga ayah, keluarga ibu, dengan paman, dengan bibi, ya. Wa ikrami shodiqihima, dan apa namanya, memuliakan atau menghormati teman-teman keduanya, ya. Seperti kalau saya sholat subuh di masjid dekat rumah saya, itu bertemu dengan apa? Dengan, ya, bukan teman sepermainan bapak saya, tapi adik-adik kelas, ya, yang mereka dulu adalah sempat berkawan akrab dengan bapak saya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi apa? Tetap berhubungan baik dengan teman-teman dari, tentu kalau teman-temannya yang soleh, ya. Kalau teman-temannya yang toleh, apa bedanya soleh dan toleh? Toleh itu artinya yang nakal, yang jahat, itu tidak perlu. Ya. Tetap kita sambungkan. Itu termasuk apa? Termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi lihat, berapa? Pertama, mendoakan. Kedua, memohonkan ampun. Ketiga, melaksanakan janji mereka. Keempat, satu rahim dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan mereka. Dan ketiga adalah berhubungan baik dengan teman-teman mereka berdua. Kemudian panjang, ya? Enggak, satu ini. Qala musannifu rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Syarah Imad Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir rahimahullah berkata, fi hadhil ayah ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya hanya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kenapa? Fa innahu al-khaliqu ar-raziqu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan korupsi, ya, atau sampai apa, pada menggelapkan pajak. Sekarang lihat orang-orang terkaya di dunia, kebanyakan bukan muslim, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah memberikan rezeki, memberikan karunia itu tidak melihat kepada keyakinan, tapi melihat dia itu hambanya dan sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Ya. Wa huwa al-mustahiqqu minhum ay yuwahhiduhu wa la tusyriku bihi syai'a min makhluqatihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya, oleh mereka untuk ditauhidkan, untuk diesakan, dan tidak disekutukan dengan salah satu pun dari makhluknya. Kenapa? Karena selain Allah itu adalah makhluk, apapun itu bentuknya. Berarti arsy makhluk. Al-Quran kalamullah. Jangan tertipu ya. Al-Quran kalamullah. Kemudian wa hadhihi al-ayah, dan ayat ini yallati tusamma ayatul huquqil ashrah, yaitu ayat yang disebut sebagai ayat hak-hak yang 10. Wa fi badi naskhi al-mu'tamarati min nuskhi hadhihi al-kitab taqdimu hadhihi al-ayah 'ala ayatil an'am. Jadi dalam beberapa naskah, jadi ada beberapa naskah yang sampai kepada kita, kepada penulis maksudnya, dari Syekh Muhammad kepada pensyarah ini, bahwasanya ayat ini didahulukan dari surat Al-An'am. Yang mana? Al-An'am mana? Yang ayat setelahnya, yang insya Allah kita bahas minggu depan ya, karena ini sangat panjang. Walihada qaddamtuha, oleh karena itu aku dahulukan. Dalam naskah yang lain Al-An'am dulu baru yang ayat yang ini. Wali munasabati kalam Ibnu Mas'ud al-Ati al-ayah an'am yakunu dzikruhu ba'da ansab. Karena apakah nanti ada apa perkataan Ibnu Mas'ud yang ada dalam surat An'am, maka surat An'am diakhirkan itu lebih sesuai. Jadi ikhwati fillah, yang menjadi pelajaran utama di sini sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan orang tua itu di bawah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Memakai wa ataf. Ya, wa ataf. Yang menunjukkan apa? Kesetaraan. Maksudnya bukan kesetaraan, artinya kewajibannya itu tidak bisa tawar-tawar. Ya, tidak bisa tawar-tawar. Kewajiban apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Maka tidak mungkin orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, akidah yang benar, tidak mungkin dia berakidah benar jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kafir. Ya, karena dalam surat Luqman sebutkan, ya, Aniskulli waliwalilika ilal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka jahadaka, ini bukan main, jahada itu artinya apa? Berusaha keras. Ya. Agar apa? Jahadaka. Untuk apa? Agar engkau menyekutukanku. Fala tuti'huma, jangan kau taati, tapi tetap disebutkan. Ya. Fala tuti'huma, kemudian apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah pergauli mereka di dunia dengan baik. Ya, tetap seperti itu. Itu padahal orang tua yang kafir dan memerangi apa? Memerangi Islam. Itu ketika apa namanya? Pergaulan di rumah. Tapi kalau sudah bertemu dalam medan pertempuran, maka ceritanya sudah lain. Ya, kalau sudah bertemu dalam medan pertempuran, ceritanya lain. Seperti apa? Seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan ayahnya. Ya. Itu sudah lain. Seperti itu. Ya khotib fillah. Jadi antum mumpung masih sendiri. Ya, kenapa saya kata masih sendiri? Masih sendiri itu godaannya belum banyak untuk berbakti kepada orang tua. Kalau sudah berkeluarga itu godaan dari istri atau suami, godaan dari anak. Nanti lebih perhatian kepada anak daripada kepada suami. Demi hak anak, hak orang tua dikorbankan. Ya. Demi hanya untuk apa namanya mengantar anak les, kemudian mengorbankan apa? Mengorbankan orang tua. Jangan. Jangan mengorbankan orang tua, hak orang tua demi hak istri atau anak. Lah itu buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan, ketika sudah menikah maka pada suaminya. Ya. Dan jadilah seorang istri yang mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukan kan kemarin sudah ke rumah itu, rumah ibu, sekarang ke sana lagi, mana waktu untukku? Oh baik, aku berikan waktumu, ku talak tiga, selesai. Jangan terlalu ini, ya, jangan terlalu ekstrim. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang yang namanya istri itu adalah cermin suami. Istri begitu karena suaminya jarang mendidik, jarang berdoa, jauh dengan Allah, maka istrinya kemudian menjadi maksiat juga. Sering-seringnya begitu, walaupun ada juga yang hal yang lain. Tapi sampai di situ pembahasan kita untuk sore hari ini. Wallahu taala alam. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Bagi yang ingin bertanya silakan memberikan kertas melalui samping dari bawah jam. Bagi yang ingin ada yang bertanya. Kenapa? Keluar dari tema. Seberapa jauh keluarnya? Coba saja dulu. Ya kalau saya tidak bisa kan tinggal katakan saya tidak tahu. Jadi enggak? Sudah, scream. Speak loudly. Siapa yang duluan gitu? Dari gerakan. Siapa tahu yang imam terakhir gerakan lebih cepat daripada yang pertama. Nah, ya saya juga tadi. No one knows. Akhirnya tadi bingung kan, nunggu jamaah yang pertama, nunggu jamaah yang duluan selesai. Ternyata yang cuma berdua tuh lebih cepat selesai. Yang banyakan tuh ternyata masih rokaat kedua, masih tayat pertama. Nah, mau gabung, bingung kan katanya kalau misalnya jamaahnya mulainya ada yang lebih duluan terus mulai lagi bikin baru, katanya kan nggak sah. Nah kalau nggak baru, katanya kan nggak sah. Akhirnya tunggu sampai akhir, pas akhir mau bikin jamaah, mau niatnya mau bikin jamaah baru, nunggu nggak ada jamaah lagi, ternyata di belakang ada jamaah baru, ada jamaah lagi baru, iya. Ya sudah, sholat munfarid saja kalau begitu daripada subhat. Iya, akhirnya abang terus air. Iya, terus saya yang tadi dikasih tahu kan lebih bingung. Akhirnya saya sholat munfarid di depan, terus kayaknya di belakang kan ada yang jamaah juga. Terus tiba-tiba saya ditutup. Jadinya tepuk lagi. Bingung saya, soalnya juga jadi nggak tenang tadi, jadi bingung. Soalnya ini niatnya sholat munfarid, ada yang nepuk lagi. Begini, ya kalau ada yang nepuk itu terserah antum mau jadi imam atau tidak, ya nggak masalah. Kalau merasa niatnya munfarid, munfarid saja, selesai. Tapi kalau perihal yang tadi kan yang jamaahnya ada lebih dari satu. Mudah-mudahan karena kebodohan mereka ya, dan ini harus digembar-gemburkan, diterangkan. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, itu sajalah. Kita tidak bisa memvonis karena kebanyakan memang bodoh orang sekarang ini. Jadi untuk masalah jamaah itu memang lebih baik sholat munfarid saja. Ya, kemudian tiba-tiba nepuk jadi jamaah ketiga, antum jangan niatkan untuk jadi imam saja. Ya. Berarti kalau bisa ada jamaah kayak gitu langsung sholat munfarid atau tunggu selesai dulu? Sholat munfarid sajalah. Langsung. Daripada subhat, kan belum tentu yang selesai duluan tuh yang terakhir sholat, bisa jadi dia ngebut. Yeah. Ya kan? Iya. Karena secara kebiasaan yang jamaah sedikit biasanya lebih cepat daripada jamaahnya banyak. Kalau yang jamaahnya banyak biasanya imamnya lebih jaim. Ya enggak? Ini kebiasaan saja, bukan suudon ya, biasanya begitu. Jadi sholat munfarid sajalah. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita baca dulu ya. Benarkah mata satu itu lambang dajjal atau lambang penyembah setan dan sebagainya? Mana ada dajjal mata satu? Dajjal itu matanya dua, cuman picak. Beda kan dengan mata satu di tengah begini. Itu apa? Itu monster. Yang ini orang yang mengatakan dajjal mata satu di tengah itu kebanyakan nonton film apa mungkin ya, Chronicle of Narnia atau apa? Ya pokoknya seperti macam itulah, banyak apa nonton film kronikal seperti itu. Tidak ada, dajjal itu matanya dua, cuman satu picak, ya. Lalu bagaimana jika meyakini hal itu mendatangkan kemurkaan Allah seperti pantai di Sulawesi yang dibongkar karena ada bangunan, ya? Itu subhatnya orang-orang bodoh, ya. Subhat orang-orang bodoh itu, karena ada itu kemudian dengan subhanallah. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya karena itu berarti dia sudah menebak perkara gaib? Itu termasuk qaul 'alallahi bila ilmin. Ya, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, dan itu bahaya, jauh dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Kenapa? Karena berkata tentang Allah jadi diam. Kalau kata orang Melayu mandai-mandai, kokolot bergog tentang Allah. Apa kokolot bergog itu ya? Sok tahu tentang Allah, ya. Memang kita yakin maksiat itu akan mendatangkan bencana. Tapi kita kemudian mengatakan satu bencana itu karena maksiat tertentu, itu tidak boleh tanpa dalil. Kecuali ada korinahnya. Korinahnya itu apa? Gara-gara ngebut, tidak pakai helm, tabrakan mati. Itu jelas, ya. Semua juga bisa melihat. Tapi hanya karena dzon seperti di pantai Sulawesi yang bentuknya seperti mata itu, mana dalilnya? Ya, tidak ada dalilnya, ya. Entah itu Illuminati, entah iluminasi, ya. Wallahu a'lam. Jadi jangan suka terpengaruh dengan hoax-hoax seperti itu, ya. Jika orang tua kondisinya sedang tidak harmonis dan kita sebagai anak paham pihak ayah yang salah dan ibu selalu curhat ke kita tentang keburukan ayah, bagaimana sikap kita sebagai anak? Sikap sebagai anak adalah netral dan mendoakan agar keduanya rukun. Jangan berpihak. Kenapa? Karena ini bapak itu ibu. itu bagian sebuah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Istilahnya kan begitu. Jadi apa? Netral, tapi panas. Siapa bilang tidak panas? Ya. Makanya perintahnya itu setelah perintah bertauhid. Kenapa? Karena berat berbakti pada orang tua itu, apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Sabar doakan ya. Kondisi ibu sudah sangat sakit hati dan saya takut mengalami perceraian. Bagaimana sikap kita? Ya tadi sikapnya. Ya. Mencoba untuk memberikan, kalau bisa memberikan petunjuk, masukan kepada ayah, masukan kepada ibu. Kalau tidak, doakan, menangislah seperti malam terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Siapa yang tahu? Ya tidak ada yang tahu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan yakinkah Allah akan mengabulkannya, ya? Wallahu a'lam. Saya punya adik yang masih kecil dan sangat hiperaktif. Orang tua saya termasuk orang yang temperamental. Sehingga ketika adik saya itu bermain dan memberantakan barang-barang di rumah, orang tua saya sering marah dan mentak-mentak sangat keras. Setiap saya melihatnya, saya sangat sedih melihat adik saya yang masih 3 tahun ini perlakukan demikian. Saya ingin menegur tapi tidak berani karena takut jatuhnya ke membentak orang tua. Apa yang saya lakukan? Pertama tadi doakan orang tua. Kedua, ketika anak itu di adik itu di apa dibentak orang tua, ambil peluk, nasihati. Kalau sepertinya itu tidak membuat orang tua semakin marah. Ketiga, ketika berantakan sebelum orang tua tahu, ya beresin, kamu sayang, jangan dibiarkan sampai dibentak. Ya. Tapi jangan remehkan kekuatan doa. Ya. Temperamental itu mungkin sama dengan saya. Saya enggak suka marah, cuma agak hobi aja sih. Di jurusan saya ada agenda safar. Agenda tersebut sangat mewajibkan pada mahasiswinya. Saya di akhwat bingung, belum punya mahram, mohon sarannya Ustaz. Cari mahram. Loh, kalau saran saya begitu. Kalau tidak ada, cari alasan untuk tidak safar. Ya, contohnya apa? Alasannya sakit. Bohong, Ustaz. Enggak bohong. Kenapa? Sakit hati karena tidak ada mahram. Ya, berdoa agar bisa dimudahkan. Apa maksud dari ridho Allah tergantung pada ridho orang tua? Bukan tergantung di sini ya, maksudnya itu. Artinya bahwa keriduan Allah Subhanahu wa taala, keriduan orang tua itu bisa mendatangkan ridho Allah, bukan tergantung ya. Tidak mesti tergantung. Tapi maksudnya bahwa ridho Allah, ridho orang tua itu ada hubungannya dengan ridho Allah. Kalau kita mengambil ridho orang tua dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, maka Allah akan ridho kepada kita. Contohnya, ya, orang tua nyuruh belikan terasi. Ya. Oh, belikan terasi ke pasar Cihapit contohnya. Ya, atau ke pasar Comblong. Belikan, dapat ridho orang tua, maka Allah akan ridho. Tapi kemudian kita tidak membelikan, orang tua marah, maka Allah akan marah. Dalam perkara yang tidak melanggar syar'i. Tapi contohnya, sudahlah kamu ikut haji terus, soalnya nanti ikut aliran sesat. Pada saat itu maka jangan taat, ya, jangan taat. Tapi juga jangan menentang dengan kasar, ya, atau dengan keras pun tidak boleh. Jika ada seorang anak yang tidak menuntut ilmu agama karena faktor hidayah sehingga ia melanggar beberapa syarat Allah, tapi ia membanggakan lahap prestasi duniawi yang membuat orang tua bangga, bahagia dan ridho, apakah Allah juga akan ridho, Ustaz? Dalam hal itu Allah akan ridho, tapi dalam hal lain yang lain Allah tidak. Ya. Mungkin Allah akan ridhonya dengan apa? Dengan tambah memberikan duniawinya padanya. Kita pun melihat orang-orang kafir yang apa? Yang berbakti orang tuanya, rezekinya lancar. Tapi dia tidak dapat apa dari di akhirat, karena semuanya diberikan di dunia. Ya, dalam hal itu Allah akan ridho, tapi tidak yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi harus ada batasan-batasannya. Bahkan orang kafir sendiri kalau berbakti kepada orang tua, Allah akan memberikan balasannya di dunia ini. Ya, wallahu a'lam. Saya ingin belajar ilmu agama, namun saya anak pertama sehingga orang tua saya mengandalkan saya di rumah. Saya tahu orang tua saya kurang akan ilmu agamanya, maka saya sebagai gantinya, saya ingin belajar ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya binti, belajar ilmu agama maksudnya apa? Masuk pesantren. Ya, kalau belajar ilmu agama seperti begini pun bisa. Ya, sekarang sudah banyak kelas-kelas untuk apa namanya, untuk yang non reguler, ya, yang Sabtu Minggu pas-pas hari libur, atau bahkan ada kelas-kelas online. Sekarang sudah Allah subhanallah, Allah sudah memudahkan kita belajar agama asal mau. Ya, tidak perlu, kalau memang tidak bisa untuk mondok segala macamnya, tidak perlu dipaksakan. Ya, tapi terus berusaha. Ya, terus berusaha. Sekarang seperti yang kami lakukan, ada kelas online, ya, yang kami lakukan dengan beberapa asatid. Itu ada kelas online Al-Ansor, ada yang belajar usul fikih, tafsir, hadis segala macamnya. Ya, dengan syaratnya sudah tamat usul lughah jilid pertama. Nah, itu bisa seperti itu. Banyak caranya, ya. Insyaallah dipermudahkan. Asal yakin, tekad kuat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa adab kita kepada orang tua jika kita sakit hati dengan perkataan orang tua? Pertama, diam. Diam saja, tunduk. Kedua, doakan orang tua agar apa? Agar semakin lembut perkataannya. Ya, dan jangan melawan. Bahkan ketika orang tua menuduh perkara yang kita tidak lakukan, karena kadang-kadang orang tua salah mengingat. Yang melakukan si A yang kita kena tuduhnya. Ya. Selama itu tidak dosa, biarkan saja. Ya. Dan berdoa kepada Allah agar Allah mengingatkannya. Saja. Jika kita seorang akhwat dan sudah menikah, bagaimana cara berbakti pada orang tua? Ya, sudah tidak ada. Kalau sudah menikah, seorang hanya dengan mendoakan saja. Ya, adapun secara fisik sudah tidak ada lagi, hanya dengan mendoakan saja. Ya. Atau mungkin kalau punya, sepertinya sudah menikah, punya usaha online gitu ya. Penghasilannya ya sedikit ya, paling 5 juta seminggu ya. Maka ya, ketika dolarnya sudah 50.000. Jadi apa namanya? Mungkin memberikan apa, kiriman kepada orang tua, karena itu uang sendiri, bukan uang suami. Silakan. Ya, silakan saja. Tidak perlu minta izin suami. Karena itu uang sendiri, ya. Tapi kalau uang belanja mau ngirim orang tua, bilang kepada suami, ya. Mudah-mudahan dengan dibilang malah ditambah. Bagaimana caranya meminta suami agar mau berbuat baik pada mertua? Ajak, ya, ajak suami itu yang pengen mudik, yang boleh kan, ajak dengan kata-kata yang lembut, begitu ya. Kemudian apa namanya, doakan juga. Iya, kembali kepada doa akhirnya ya. Karena apa, itu masalah hati. Hati itu milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita hanya berusaha. Dan biasanya apa namanya, saya pernah membaca ya. Pernah baca status dari seorang apa namanya, seorang tim cyber Polri. Tiba-tiba istri saya berkata, Abi hari ini ganteng deh, kata dia. Saya langsung deg-degan, katanya. Kenapa? Biasanya nanti habis itu ngeliatkan HP-nya, ada gamis baru, cadar baru, tas baru, minta dibelikan. Dan luluh. Ya. Suami itu biasanya kalau dipuji-puji istrinya luluh. Maka berbuat baiklah kepada suami ya, agar luluh. Masakannya enak gitu ya. Ini masak keasinan, sambal kemanisan ya, besok mudik ya. Wah, ngamuk langsung. Ya. Apa hukum mencalonkan diri menjadi pemimpin? Itu ada tafsil, ada perinciannya. Secara umum apa namanya, Nabi SAW mengatakan, aku tidak memberikan urusan ini kepada yang memintanya. Tapi ada hal-hal khusus di mana kita diperbolehkan untuk mencalonkan ketika melihat madarat lebih besar. Kalau sepertinya, contoh, ada pemilihan satu apa namanya dusun, ya. Ternyata yang apa yang mencalonkan diri di situ itu adalah orang yang akhlaknya buruk atau mungkin apa namanya agamanya juga entah apa, ya. Dan dia tidak senangi warga, tidak ada yang berani maju. Tapi jika ada yang maju, warga akan mendukung. Maka pasal itu silahkan untuk maju, ya. Dengan istikharah dulu tentunya dan tanya kepada ustadz terdekat. Apa hukum sholat sunnah, hukum sholat sunnah di rumah? Sholat sunnah di rumah itu adalah yang dia sunnah apa dulu ya? Kalau rawatib memang disunahkan di rumah bukan di masjid. Cuman masalahnya sekarang ini, kalau yang qobliyah dasarnya di rumah, sampai sana tidak akan kebagian itu. Saya rumah dengan masjid dekat, ya. Subuh itu termasuk lama ya, termasuk lama. Tapi kalau saya apa namanya qobliyah subuhnya di rumah, sampai sana, ya sudah apa sudah Fatihah, begitu. Tapi kalau ba'diyahnya lebih baik bisa di rumah. Cuman penyakitnya kalau di rumah lupa, ya. Kalau laki-laki langsung sarungnya dilepas, belum ba'diyah, males. Ya. Nah daripada tidak, maka laksanakan di masjid saja. Tadi disebutkan salah satu togut adalah hawa nafsu. Jika seseorang sudah terlanjur sesat atau tergelincir mengikuti hawa nafsunya karena jalannya sebagai contoh sampai berbuat dosa besar, maka apa yang harus dilakukan? Bertobat. Tidak lagi, kalau dosa besar bertobat. Jika dosa besar tersebut berdampak fatal pada kehidupannya, apakah itu takdir? Semua yang terjadi di dunia ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang karena diri kita sendiri, ada yang bukan karena diri kita. Ya semuanya takdir. Berakhir masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbaikinya? Ya tergantung kepada kondisinya. Yang jelas kalau ingin memperbaiki diri, pertama dengan bertobat. Dan tobat rukun-rukunnya penuhi semua itu. Itu pertama. Kedua, jika memang kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk bertobat, maka hijrah. Ya, wajib untuk hijrah pada saat itu. Karena kan sesuatu yang sudah terjadi mustahil dirubah. Dirubah tidak akan. Mungkin apa susah, tapi diperbaiki bisa. Bisa juga dilupakan. Ya. Contohnya jika seseorang sudah sempat sampai ditindik ya, kalau laki-laki tindik 3 di sini gitu. Bagaimana ya, jangan pakai lagi. Nanti juga insyaallah akan tertutup sendiri. Ya. Kalau ditato bagaimana? Sampai ditato. Kalau bisa dihilangkan tanpa menyakiti diri sendiri dan tidak menyusahkan, maka silahkan. Tapi kalau sepertinya sampai menyakiti diri sendiri, contoh dulu ya, zaman dulu sebelum ada yang pakai laser itu disetrika. Bagaimana? Ya begitu lah disetrika ya. Atau pakai air keras sampai ada meninggal. Makin takalluf seperti itu. Ya tidak perlu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada program apa namanya penghapusan tato gratis, tapi itu antum jangan kira tidak sakit, sakit itu nanti akan apa melendung-lendung gitu ya, seperti orang kena air panas, dan tidak sekali, minimal 3 kali itu luar di dunia ya, bagaimana di akhirat? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana berbaktinya kepada orang tua seorang perempuan yang sudah menikah? Ya tadi sudah saya katakan ya, sudah saya jawab tentang perempuan sebelum menikah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Taib, ada yang lain? Ya, motor. Sudah, suaranya keras. Kan di lingkungan kita ini campur kan, ada muslim, non muslim, ada yang berbuat syirik. Nah, itu siapa aja yang mendapat kewajiban untuk mendakwahkannya, Ustaz? Atau mengajaknya lah untuk meninggalkan kekafiran atau kesyirikan? Semua yang mampu sesuai dengan apa? dengan kemampuannya. Antum tidak bisa dengan apa? Dengan apa? Dengan perkataan, maka dengan akhlak yang baik. Ya, dakwah bil hal. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Seperti itu. Minimal akhlak yang baik, perkataan yang baik. Ya, minimal itu. Semuanya. Ya. Jangan bertemu orang kafir. Kita memang membenci akidahnya, tapi jangan benci orangnya. Makanya kemarin tim peduli muslim yang di Palu itu menolong seorang pendeta yang terkena serangan jantung. Pendeta loh. Ya, dibawa digotong pakai ambulan ke rumah sakit. Kenapa? Ini masalah kemanusiaan. Ya. Bukan masalah akidah. Ya, masalah akidah lain lagi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi nih ya. Bagaimana menghilangkan penyakit al-isyq? Ada terkait isyq di sini ya? Subhanallah. Pertama adalah dengan meruqyah diri sendiri. Pertama dan utama tentunya. Bagaimana caranya? Setiap mau tidur sambil tangan beginikan, ya tampungkan, baca Al-Fatihah. Tentu ta'awud dulu, ta'awud, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, setelah itu baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, lalu semburkan, usapkan ke seluruh badan sambil dipijit-pijit yang terasa sakit. Itu pertama. Kedua adalah dengan meruqyah secara khusus yang paling ampuh, ya, wallahu a'lam, adalah dengan baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai selesai sekali duduk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna syaitana la yadkhulul baita alladzi qira fihi suratul Baqarah." Setan tidak akan masuk kepada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah loh, apalagi cuma badan. Baca sampai selesai. Tapi kalau masih ini, ingat, namanya ruqyah itu sama dengan obat. Artinya ada yang sembuh cepat, ada yang tidak. Dulu saya pernah ada yang terkena kemasukan, ya, kemasukan jin itu. Itu berapa lama ruqyahnya? 3 tahun. Bukan 3 hari, 3 tahun. Bagaimana saya menguji sudah selesai atau belumnya? Saya suruh baca Quran, baca Al-Baqarah. Baru sampai 2 lembar sudah tidak bisa membaca lagi, sudah tutup mulutnya, tidak bisa lagi. Ya. Tapi setelah berapa lama sudah lancar lagi. Ya. Walaupun sekarang orangnya musuhi saya. Biarkan sajalah. Jadi seperti itu. Kemudian jauhi hal-hal yang akan membuat isyak itu. Isyaknya kepada apa contohnya? Ya. Dan kalau akhwat, maka cepat-cepatlah menikah. Ya. Karena apa? Karena isyak itu akan hilang ketika apa? Ketika sudah mendapatkan tempatan hatinya. Laki-laki bagaimana? Sama. Kalau terkena isyak. Tapi kalau laki-laki sampai terkena isyak, itu berarti laki-laki yang lemah. Sangat lemah. Kenapa? Ke perempuan yang terkena isyak itu wajar. Kenapa? Mungkin dia terkenanya ketika masa halangan, tidak sholat. Ada kan 6 hari, 7 hari atau sampai 10 hari ya. Waktu itu kadang-kadang perempuan kalau sedang tidak sholat itu bangun pagi pun malas, berzikir pun malas. Pada saat itulah karena hatinya kosong yang masuk adalah setan. Kalau laki-laki kan tidak ada halangan, kok sampai kemudian terkena isyak itu apa? Laki-laki lemah. Ya. Bukan sekedar impoten lagi, itu lemah. Ya, hati-hati. Seperti itu. Dan jika nanti antum, wallahu a'lam ya, kalau antum punya istri sampai terkena isyak, berarti antum tidak bisa memprotek istri. Berarti laki-laki yang tidak kuat. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma tarfa'na bih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puan hadirin sekalian, ada info sedikit. Hari esok untuk hari Kamis tanggal 11 Oktober kajian di masjid Romo.